cukup memberikan gambaran yang menyeluruh dari Ustadz Thoriq Albert Lukman Bagi. Nah, jamaah Majlis Taklim Masjid Istiqomah Rahimahullah. Catatan yang sempat kami garis bawahi untuk resume dari paparan Ustadz Lukman Bagi adalah bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna. Itu sudah kita yakini bersama insya Allah. Kemudian umat Islam disebutkan akan terpecah dalam 73 golongan. Akan mengalami perselisihan. Kita akan mengalami perselisihan. Kemudian yang benar adalah yang mengikuti Al-Quran dan tata cara Rasul serta Khilafaur Rasyidin, sahabat-sahabat Rasul yang utama. Hal inilah sebagai referensi atau pedoman di dalam penerapan ibadah dan amaliah kita bersama. Kemudian yang jadi topik utama kita adalah membahas mengenai teroris. Beliau menyebutkan bahwa puncak tertinggi peribadatan memang adalah jihad. Namun jihad ada syarat-syaratnya dan begitu juga tentang aplikasinya, di mana antara lain perlu diingatkan adalah perintah turunnya jihad adalah secara bertahap. Kemudian kita diingatkan juga kalau menerima berita harus di cross check, di balance apakah betul seperti itu atau tidak. Kemudian syarat jihad antara lain adalah bila kekuatan iman dan fisik kita cukup, dan yang terutama harus dihadapi dengan keilmuan. Salah satu usaha dari Masjid Istiqomah ini adalah terus menerus mencoba mengadakan majelis taklim dalam rangka mengkaji keilmuan, baik ilmu tentang din juga tentang ilmu-ilmu alat seperti komunikasi dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi penilaian evaluasi kita bersama. Ditambahkan lagi juga bahwa untuk jihad adalah yang memerintahkan adalah waliyul amr, dan istilah lain dari teroris adalah kaum khawarij. Itu yang bisa kami garisbawahi. Untuk memperluas bahasan kita, kami persilahkan para jemaah untuk memberikan pertanyaan atau pendapat. Oh, mohon maaf, ada informasi dari petugas masjid bahwa karena ada acara nikah jam berapa? Jam 8. Sangat mohon maaf, ini tidak banyak mungkin yang bisa waktu untuk tanya jawab. Mudah-mudahan lain waktu ini. Oke, Bapak yang di belakang sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin saya tanya tentang tadi pelamaran antara Muawiyah dengan Abu Jahal tadi. Yeah. Mohon menjelaskan tentang Muawiyah itu, apakah Muawiyah anaknya dari Abu Jahal? Ya, betul. Yang kedua, mohon penjelasan tentang akar masalah timbulnya yang sekarang sedang terjadi, akar masalahnya. Atau dari faktor lain, karena tadi Bapak mengatakan tentang selalu dengan ilmu-ilmu tadi, apakah karena kita kurang berilmu sehingga kita jihad itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini akar masalah tentang apa yang sekarang selalu dihembuskan dengan nama jihad. Sebenarnya akar permasalahannya itu dari satu sisi gampang, tapi di sisi lain nampak rumit. Saya katakan gampang kalau memang ditimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah serta bimbingan para ulama ahli Sunnah, maka jalan keluarnya sangat gampang untuk mengetahui akar permasalahannya. Tetapi menjadi rumit ketika yang tadi saya sebutkan, banyak pihak yang sebenarnya secara syariat tidak boleh dan tidak pantas untuk berbicara tentang urusan umat yang besar, apalagi urusan jihad. Di antara inti dari permasalahan adalah ketika kita tidak ada permasalahan dan kita semua sepakat bahwa kaum Yahudi itu sangat benci terhadap Islam. Ayat yang gampang saja sering kita hafal, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum, tidak akan rela kaum Yahudi dan Nasara kepada umat Islam ini sampai umat Islam kita ini mengikuti jejak mereka. Ini sudah semacam ADART tetap Yahudi dan Nasara. Dalam ayat lain Allah menyatakan, wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanul yahud, pasti engkau akan mendapati wahai Muhammad pihak yang paling besar permusuhannya, kebenciannya terhadap orang-orang yang beriman adalah Yahudi. Tidak ada khilaf di antara umat Islam dalam masalah ini, kecuali maaf-maaf saja orang semacam Gus Dur ya, yang buta mata dan hatinya, menyatakan bahwa ayat walan tarwa angkal Yahudi walan Nasara sudah enggak relevan di masa ini. Kita enggak sejalan dengan ini, dan ini sangat berbahaya. Apa yang dinamakan dengan jaringan Islam liberal ini sudah di luar rel. Nah, sehingga bukan pembicaraan kita. Lah, kita sepakat semuanya. Yang menjadi permasalahan adalah ketika umat Islam bagaimana menyikapi kaum Yahudi dan Nasara. Intinya adalah ketika umat Islam jauh dari bimbingan ilmu. Contoh saja, banyak dari umat Islam, bahkan dari tokoh-tokoh yang tadi saya sebutkan, tidak bisa memilah antara kewajiban membenci orang Yahudi dan haramnya kita mencintai mereka dengan kewajiban untuk menghadapi mereka secara ilmiah. Harus kita benci kepada mereka. Tetapi kebencian kita pun diatur oleh Al-Quran dan Sunnah. Contoh saja, ketika Usama bin Laden menyerukan perang global tadi, di mana saja kaum muslimin mendapatkan Yahudi dan orang-orang Amerika, bunuh saja di seluruh penjuru bumi, tanpa diskusi lagi. Lah, tadi saya membahas tentang apa? Umat Islam sekarang dalam keadaan lemah. Kalau di satu tempat berbuat, pengaruhnya ke banyak pihak. Sekarang ambil masalah lain. Orang-orang Amerika, Inggris, ataupun negara-negara kafir yang lainnya yang datang ke negeri kita atau negeri-negeri muslim yang lainnya, berbagai macam kepentingan mereka kan. Mereka itu diberi nama dalam ilmu syariat ini, dalam fikih, dalam istilah Rasul dengan nama mu'ahad, atau boleh diberi istilah dengan mu'ahid. Siapa itu mu'ahad atau mu'ahid? Yaitu orang kafir yang masuk ke negeri Islam dengan perjanjian. Dia mereka punya kepentingan, negeri Islam melindungi dia. Ini diberi nama apa? Mu'ahad. Kafir loh. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah, wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium aromanya jannah. Aromanya saja enggak mencium. Padahal aroma jannah itu dapat tercium dalam perjalanan 40 tahun. Bayangkan 40 tahun kemana itu perjalanan. Aroma jannah sudah tercium. Orang yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan dapat mencium aroma jannah. Dalam riwayat lain, man qatala zimmiyan Lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh seorang kafir zimmi, ada kafir itu namanya juga digolongkan kafir zimmi. Apa kafir zimmi? Yaitu orang-orang kafir yang hidup minoritas di tengah-tengah muslimin di bawah jaminan perlindungan negara. Orang kafir yang zimmi seperti ini dengan beberapa syarat ketentuan yang lainnya itu mendapatkan perlindungan hartanya, darahnya. Tidak boleh ditumpahkan. Dengan tegas Rasulullah menyatakan yang membunuh seorang kafir zimmi tidak akan dapat mencium aroma jannah. Lah, pembahasan ilmiah seperti ini kan sekarang jarang. Jauh dari tengah-tengah umat Islam. Sehingga yang didengar jihad, orang kafir harus dibunuh. Ketidakmengertian umat Islam tentang rincian syariat inilah yang menjadi sebab atau akar permasalahan adanya berbagai macam tindakan teror. Jadi akar permasalahannya adalah ketidakmengertian umat Islam. Saya katakan kompleks, ya, karena yang berbicara dan bertindak mengatasnamakan Islam itu macam-macam gambarannya. Sehingga memang nampak rumit. Padahal sebenarnya intinya satu, yaitu ketidakmengertian atau bahasa lainnya kejahilan umat Islam. Jahilnya umat Islam tentang syariat melahirkan sebuah konsekuensi jahilnya mereka tentang siapa ulama dan siapa yang bukan ulama. Karena tidak mengerti. Nah, ini yang akhirnya Rasulullah SAW menyatakan, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu. Innama biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu serta-merta begitu saja dicabut. Tetapi dengan cara dimatikannya, diwafatkannya para ulama. Hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhala. Sehingga kalau sudah tidak lagi tersisa orang alim, tidak dikenal lagi mana yang ulama, mana yang bukan, akhirnya umat Islam memposisikan orang-orang jahil sebagai ulama. Nah, kalau sudah seperti ini gimana kata Rasulullah? Fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa dhallu. Kemudian orang-orang yang dikira sebagai ulama itu tadi ditanya, dimintai fatwa. Akhirnya mereka pun menjawab tanpa ilmu. Tidak secara ilmiah, akhirnya yang diposisikan ulama ini tadi sesat dan menyesatkan orang lain. Sehingga akar permasalahannya adalah ketika umat Islam jauh dari bimbingan ilmu. Ilmu apa? Ilmu Al-Quran dan Sunnah seperti yang telah difahami dan diaplikasikan oleh salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in, generasi terbaik umat. Ini yang bisa ana jawab. Wallahu a'lam. Nah. Alhamdulillah, kiranya cukup menjawab ini pertanyaan dari Bapak, mewakili pertanyaan dari kita-kita sekalian. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa di sekitar kita, terutama di Balikpapan, adalah banyak juga pekerja-pekerja dari Amerika maupun dari Prancis dan negara-negara barat lainnya. Tadi disebutkan, alhamdulillah, bahwa mereka-mereka antara yang terikat dengan istilah kafir mu'ahadah, kalau pengucapannya kurang tepat, mu'ahadah yang intinya adalah terikat dan perjanjian dengan umat dari pemerintah kita, itu yang satu. Dan yang kedua yang dilindungi juga adalah kafir zimmi, Ustaz, ya, yang minoritas dan apa namanya dilindungi oleh pemerintah keberadaannya. Hal-hal inilah yang mungkin menuntut kita terus untuk menuntut ilmu, bagaimana yang wajibnya adalah thalabul ilmi faridatun 'alal mu'minin wal mu'minat. Itu esensinya ke sana. Jadi mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada pagi hari ini merupakan suatu rezeki dari Allah, dan kita mohon doa mudah-mudahan kita diberi tambahan ilmu dan rezeki kefahaman dalam agama Islam yang kita anut bersama. Demikian apa yang dapat kami sampaikan, karena Ustadz juga tadi disebutkan ada acara lagi, kemudian kita sudah terikat komitmen bahwa pada jam setelah ini ada akad nikah di tempat di masjid Istiqomah ini, sehingga kita tidak bisa melanjutkan bincang kita yang sesungguhnya sangat mengasihkan karena mencerahkan suasana kita yang sangat